السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita sudah masuk dalam hadis ats-tsani wa tsalatsun, hadis yang ke-32, yang insyaallah antum sudah hafal semuanya karena hadisnya pendek, yaitu la darara wa la dirar. Titik. La darara wa la dirar, tidak rugi dan tidak merugikan, tidak bermadarat dan tidak membuat madarat orang lain. Hadis ini hasan, tetapi karena hadis ini kaidah, sehingga sangat terkenalnya di kalangan para ulama dan menjadi kaidah dan aslun min usul dan qawaid fiqhiyah, prinsip-prinsip dasar dari fiqh. Kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, wa fil ma'na, dan yang semakna dengan hadis ini adalah hadis Abi Sirmah dari Nabi SAW yang juga hasan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man darra darallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa yang membuat madarat orang lain, Allah akan membuat madarat padanya. Siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan bikin susah atasnya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Maka hadis ini juga hasan, disebutkan dalam tahqiqnya hasan li ghairihi, hasan karena dukungan dari jalan-jalan lain. Wa kharraja Tirmidzi, juga Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang fihi dha'fun, yang padanya ada kelemahan. Dari Abi Bakr As-Siddiq, ani Nabi SAW, qala mal'unun man dharra mu'minan aw makara bihi, terlaknat orang yang membuat madarat seorang mukmin atau membuat rencana busuk, rencana jelek terhadap seorang mukmin. Yani bikin makar, rencana jahat terhadap seorang mukmin. Tetapi hadis ini dhaif, walaupun maknanya sudah terkandung di dalam hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa seorang mukmin tidak boleh membuat madarat mukmin yang lainnya. Seorang mukmin tidak boleh membuat rencana jahat pada mukmin yang lainnya. Dan ini juga termasuk dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan adanya kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Jadi bukan kaidah adanya hukum karma, bukan. Ya. Itu ketergelinciran lisan. Ya. Karena hukum karma itu urusan orang-orang kafir, Yahudi atau Hindu atau Buddha, yang enggak ada urusannya dengan kita. Kenapa kita kasih dalil? Dalil adanya hukum karma, enggak ada urusan dengan itu. Tetapi di dalam Islam ada istilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya yang menyusahkan orang lain, dia dibikin susah oleh Allah. Perbuatannya dia membuat madarat pada orang lain, maka dia dibikin oleh Allah padanya madarat. Sehingga dikatakan dalam hadis ini, man dharra darallahu bihi. Wa man syaqqa syaqqallahu alaih. Siapa yang membuat madarat, Allah akan bikin madarat dia. Siapa yang membuat rugi orang lain, Allah akan bikin rugi dia. Siapa yang menyusahkan, Allah akan susahkan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai, sejenis dengan perbuatannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la darara wa la dirar. Sedangkan hadis yang sedang kita bahas, yaitu la darara wa la dirar. Hadihi riwayah as-sahihah. Riwayat yang sahih ini disebutkan dengan kalimat dirar bighairi hamzah wa ruwiya idrar bil hamzah. Dirar dengan idrar, ada dua riwayat. Wa qadhalika fi ba'd riwayat Ibn Majah wa Daruqutni. Terjadi yang demikian di dalam riwayat Ibn Majah dan Daruqutni. Bal wa fi ba'd nusakhil muwatta, bahkan sebagian dari naskah-naskah salinan muwatta kitabnya Imam Malik juga terjadi perbedaan ada hamzah padanya. Jadi alif yang tidak ada hamzahnya itu dibaca dengan dirar. Tetapi kalau ada alif yang ada hamzahnya di bawah, maka dibaca idrar. Dirar, kata benda atau masdar. Sedangkan idrar, masdar dari adarra, membuat madarat orang lain. Waqad asbata ba'duhum hadhihi riwayah. Sebagian mereka menetapkan riwayat ini. Yuqal darra wa adarra. Darra merusak, adarra juga merusak. Artinya dua kalimat ini, dua-duanya boleh dan semakna. Darra dengan adarra. Kalau darra, masdarnya dirar. Kalau adarra, masdarnya idrar. Bima'na wa ankaraha akharun. Itu satu makna. Bima'na maknanya satu makna. Wa ankaraha akharun. Wa qalu la sihhata laha. Mereka berkata, yang kalimat idrar dengan hamzah, enggak sahih. Hanya salah tulis saja, bukan salah cetak karena belum ada percetakan, bukan salah ketik karena belum ada pengetikan, tetapi salah nesah, salah menyalin saja. Wakhtalafu hal baina lafdhataini a'ni ad-darar wad-dirar farqun am la. Berselisih para ulama, apakah antara dua lafaz tersebut, yang saya maksud antara dua lafaz yang disebut, darar dan dirar, la darar wa la dirar, apakah ada perbedaan atau tidak? Faminhum man qala inna darar huwa lism. Faminhum man qala huma bima'na wahid. Sebagian berkata bahwa kedua kalimat itu sama maknanya. Ala wajhi ta'kid, hanya saja dengan sisi penegasan. Artinya bukan tidak terpakai. Kalau maknanya sama kan berarti tidak terpakai Rasulullah SAW mengulang dua kali. Kalau maknanya sama, tetap terpakai. Yaitu at-ta'kid, penekanan. Tidak merugikan dan tidak merugikan. Itu ada penegasan. Wal masyhuru, tetapi yang lebih masyhur, anna bainahuma farqan, bahwa antara keduanya ada perbedaan. Tsumma qila, kemudian dikatakan, inna darar huwa lisim, darar itu adalah isim, wa dirar al-fi'il, sedangkan dirar fi'il. Fal ma'na, maka maknanya adalah anna darar nafsahu muntafin fi syara, wa idkhalu darar bighairi haqqin kadhalik. Berarti terjemahannya, tidak ada kerugian, ini kata benda. Yang kedua, kata kerja, dan tidak merugikan. Tidak ada kerugian, dan tidak pula merugikan orang lain. Wa idkhalu darar bighairi haqqin kadhalik. Berarti maknanya, dalam syariat ini, yang namanya merugikan, atau membuat madarat, itu tidak ada. Membuat madarat orang lain, juga tidak ada. Waqila, dikatakan pula, ad-dararu an yudkhila ala ghairihi darar. Bahwa ad-darar maknanya memasukkan kepada orang lain madarat. Bima yantafi' huwa bihi, di mana dia mendapatkan manfaatnya, orang lain dirugikan. Sedangkan dirar, an yudkhila ala ghairihi dararan bima la manfa'ata lahu bihi. Ini makna kedua. Yang pertama darar, dia membuat madarat orang lain, dia mendapat untung. Sedangkan dirar, dia memberi madarat orang lain, dirinya enggak ada untung apa-apa. Pengen nyakiti saja. Itu dirar. Bima la manfa'ata lahu bihi. Kaman mana amala yadurruhu wa yatadarrar bihi al-mamnu', sebagaimana dia melarang atau menghalangi apa yang tidak merugikan dia sesungguhnya. Tetapi al-mamnu', orang yang dilarang, yatadarrar bihi. Yatadarrar bihi al-mamnu', akan merugi orang yang dilarang tadi. Enggak boleh. Jangan. Loh, kamu ruginya apa? Ya enggak ada. Pokoknya enggak boleh. Ini orang yang dirar namanya. Waraja hadzal qaul ta'ifatun, dianggap rajih pendapat ini oleh sekelompok ulama. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Salah. Berarti dua-duanya merugikan orang lain, tetapi yang pertama merugikan orang lain dengan menguntungkan dirinya. Yang kedua merugikan orang lain dengan tanpa keuntungan apapun. Wa qila, dikatakan pula, ad-darar an yadurra biman la yadurruhu. Berarti makna ketiga. Darar, dia membuat madarat pada orang lain, padahal orang lain tadi tidak merugikan dia. Sedangkan dirar, an yadurru biman qad adarra bihi. Sedangkan dirar adalah dia membuat madarat orang yang membuat madarat dia. Berarti apa terjemahan bebasnya? Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh saling merugikan. Karena dia yang bikin madarat, orang yang bikin madarat dia. Dia yang bikin madarat, balas dengan madarat lagi. Ini makna ketiga. Tentunya ala wajhin ghairi jaiz, dengan cara yang tidak boleh. Emang ada yang boleh membikin madarat orang lain karena orang lain tadi membikin madarat kita? Ada yang boleh? Ada. Kisos. Itu ala wajhin jaiz. Tapi yang dimaksud di sini dirar ala wajhin ghairi jaiz, apa yang tidak diperbolehkan. Wa bi kulli halin fa nabiy sallallahu alaihi wasallam inna nafa ad-darar wa ad-darar bi ghairi haqq. Ala kulli hal, Nabi SAW melarang adanya kerugian dalam Islam dan melarang pula saling merugikan tanpa kebenaran. Fa amma idkhal ad-darar ala ahadin bihaqqin, adapun membuat madarat pada orang lain tetapi dengan kebenaran. Imma likaunihi ta'adda hududallah, bisa jadi karena orang yang dibikin madarat ini adalah orang yang melanggar hukum Allah. Fayu'aqab biqadri jarimatihi, kemudian dia dihukum dengan setimpal atas kejahatannya. maka ini bukan dilarang. Yang dilarang adalah ad-darar bi ghairi haq wa ad-dirar bi ghairi haq, tanpa kebenaran. Adapun dengan kebenaran, seperti orang yang berbuat salah dihukum oleh penguasa, itu kan idrar, tapi itu bihaq, dengan kebenaran. Au kaunihi dhalama ghairahu, atau karena mendolimi orang lain kemudian dihukum dengan diperlakukan hal yang sama. Fayatlubul madlum muqabalatahu bil adl, maka orang yang terdolimi tadi lapor untuk dituntut atau untuk dibalas perbuatan kedolimannya dengan adil, dengan keadilan. Fahadha ghaira muradin qat'an, maka itu tidak termasuk qat'an, maka ini adalah tidak termasuk qat'an. Berarti walaupun tidak ada kalimat bihaqin, tetapi dipahami bahwa makna la darar wa la dirar adalah la darar bighairi haqqin wa la dirar bighairi haqq. Enggak boleh merugikan, tidak boleh membuat madarat pada orang lain tanpa kebenaran. Tidak boleh saling membuat madarat tanpa kebenaran. Kalau dengan kebenaran, bisa dibenarkan. Wa innamal murad ilhaqu ad-darar bighairi haqq, berarti yang dimaksud adalah memberikan madarat tanpa alasan yang hak, tanpa kebenaran. Wa hadha ala naw'ain, maka yang demikian ada dua jenis. Ahaduhuma alla yakuna fi dhalika gharadun siwa ad-darar bidhalika al-ghair. Jenis pertama, tidak ada padanya tujuan kecuali ingin membuat madarat orang lain. Bas. Memang murni ingin membuat madarat orang lain. Berarti orang ini memang syaitan, ada sesuatu pada dirinya. Fa hadza la raiba fi qubhihi wa tahrimihi. Ini tidak ragu lagi jeleknya dan haramnya. Qubhihi, jeleknya, wa tahrimihi, dan haramnya. Wa qad warada fil Qur'an an-nahyu 'anil madarrah fi mawadhi', bahkan sudah dilarang dalam Quran membuat madarat orang lain fi mawadhi', di beberapa tempat dalam Quran, bukan di satu tempat saja, tetapi fi mawadhi', di beberapa tempat. Minha fil wasiyah, di antaranya dalam wasiat. Qala Allahu ta'ala min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar. Setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang, ghairu mudar, jangan wasiat yang membuat kerugian, jangan wasiat yang membuat kejelekan, kejahatan, atau wasiat yang membuat madarat. Apa diantaranya? Wasiat yang lebih dari sepertiga, itu kedzaliman kepada ahli waris. Begitu dia hidup, ya enggak bersedekah. Giliran mau mati, harta saya sedekahkan semua. Lalu ahli warisnya dapat apa? Ya. Maka ketika ada sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah SAW, aku akan mewasiatkan seluruh hartaku, karena ahli warisku perempuan, cuma satu, dan perempuan ada suaminya. Jangan. Tidak boleh. Kalau begitu separuh, ya Rasulullah. La. Tidak boleh. Kalau begitu sepertiga, ya Rasulullah. Al-thuluts wa thuluts katsir. Iya, sepertiga itu pun sudah banyak. Oh, ini kalau bisa kurangi lagi. Ini barakallahu fikum, sehingga wasiat yang membuat madarat ahli waris tidak boleh. Aku berwasiat bahwa si fulan jangan dikasih serupiah pun. Ini mudar, tidak boleh. Barakallahu fikum, sehingga Allah katakan bahwa dibaginya waris itu kapan? Bimba'di wasiyatin, setelah wasiat ditunaikan. Yusa biha audain, wasiat yang ditunaikan atau hutang piutang sudah selesai baru dibagi waris. Itu pun ghairu mudar, wasiat yang tidak bermadarat. Wa fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal 'abda la ya'malu bi ta'atillahi 60 sana ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan seorang hamba beramal dengan ketaatan kepada Allah sampai 60 tahun. Taat terus, Masya Allah. Tsumma yahduruhul maut. Ketika akan mati, fayadharral fil wasiyah. Tiba-tiba dia membuat madarat dalam berwasiat. Fayadkhulun nar. Akhirnya masuk neraka. 60 tahun, begiliran akan mati, mendolimi orang lain. Tsumma tala. Kemudian dibacakan tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. Sampai pada ucapan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas Allah, maka Allah akan masukkan dia dalam neraka dan dia kekal dalamnya. Padanya. Waqad kharraja at-Tirmidzi dan lainnya semakna dengan itu. Wa qala Ibn Abbas al-idrar fil wasiyah min al-kaba'ir thumma tala hadhihi al-ayah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-idrar fil wasiyah, membikin madarat kepada ahli waris dalam wasiat, adalah dosa besar. Kemudian dibaca ayat tadi. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudhar. Wal idraru fil wasiyah, tentunya ada pertanyaan, kenapa disebut dosa besar? Karena kriteria dosa besar menurut sebagian para ulama adalah ketika diancam dengan ancaman-ancaman. Kalau larangan dilanggar, tetapi larangan tadi tidak ada ancaman-ancaman padanya, maka tidak termasuk dosa besar. Tapi kalau dosa besar, barang siapa yang melakukannya masuk neraka, kekal dalamnya, seperti yang tadi. Wa may yata'adda hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang melanggar batas-batas Allah ini, maka dia akan masuk dalam neraka, kekal dalamnya lama-lamanya. Wal idraru fil wasiyyah taratan yakunu bi an yakhussa ba'd al warasah bi ziyadatin ala fardil ladhi faradahu Allahu lahu. Bagaimana wasiat dengan idrar, wasiat dengan membuat madarat? Al-idraru fil wasiyah, membuat madarat dalam wasiat adalah dengan mengkhususkan sebagian ahli waris dengan ziyadah, dengan tambahan, ala fardihi alladhi faradahu Allahu lahu, atas fardunya, faridahnya yang sudah Allah tentukan untuknya. Faraid, walaupun maknanya kewajiban-kewajiban, tetapi di dalam ilmu waris, faraid adalah faridah yang ditentukan dalam Quran, angka-angkanya dengan nassan sharihah. Untuk suami separuh, kalau tidak punya anak, kalau punya anak seperempat, itu semua namanya faraid. Dan cara bagi waris, ringkasnya cuma dua. A'til faraid, berikan faridah-faridah masing-masingnya. Fama baqiya fali aula rajulin dakar. Berikan faridah pada masing-masingnya. Setelah selesai, sisanya berikan kepada laki-laki terdekat. Ini barakallahu fikum cara membagi wasiat. Ala kulli hal, apa itu idrar di dalam membagi waris? Apa yang sudah tertulis dalam Quran, si fulan seperenam, si fulan seperdelapan, si ini setengah, dia rubah. Ini berikan lebih. Yang itu jangan, kurangi dia. Ini idrar. Fayatadarrar baqiyatul warasah bitaksisihi. Maka sisa ahli warisnya, yatadarrar, rugi. Mengapa? Karena haknya diberikan pada orang tadi yang dikhususkan oleh si mayit sebelum wafatnya dengan wasiat. Walihada qala an-nabiyyu, oleh karena itu Nabi bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Hadis sahih masyhur, hampir setiap pembahasan ilmu waris mesti dibaca hadis ini atau mesti akan tersinggung hadis ini, terbahas. Yaitu hadis innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Allah sudah memberikan setiap orang yang berhak mendapatkan warisan sudah Allah tentukan. Maka fala wasiyata liwaris, maka enggak ada wasiat apapun untuk ahli waris. La wasiyata liwarisin, enggak ada wasiat untuk ahli waris. Karena akan merubah hukum warasah. Kalau untuk di luar ahli waris boleh, tapi jangan banyak-banyak. Karena itu haknya ahli waris. Ketika kamu akan wafat, ingat, ini sebentar lagi bukan hakmu, haknya ahli warismu. Maka kalau engkau mewasiatkannya untuk selain mereka dengan besar, engkau mungkin madarat mereka. Maka semua wasiat-wasiat yang di dalamnya berkait dengan ahli waris, si fulan ditambah, si fulan dikurangi, anakku yang ini jangan dikasih, anakku yang itu ditambah, ini semua tidak berlaku. La wasiyata liwarisin. Wa taratan bi an yusa li ajnabin bi ziyada ala thuluts. Tadi membuat idrar dengan cara membedakan yang satu dengan yang lain. Yang ini ditambah, yang ini dikurangi. Sedangkan yang kedua, membuat madarat dengan apa? Dengan mewasiatkan pada orang lain yang bukan ahli waris, tapi lebih dari sepertiga. Fatan qusu huququl warasah, akhirnya hak ahli warisnya berkurang. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir, karena itulah Nabi bersabda sepertiga. Dan sungguh sepertiga itu sangatlah banyak. Wa mata wasali warithin aw li ajnabiyyin bi ziyaratin ala ats-tsuluts lam yunfad. Maka kapan si mayit ini sebelum wafatnya berwasiat untuk orang asing? Orang asing maksudnya selain ahli waris. Lebih dari sulut, lam yanfad, tidak diterapkan. Wasiatnya tidak diterapkan. Mawassabihi, illa bi ijazatil warasah, kecuali dengan izin ahli waris. Ini ahli waris, si mayit sudah berwasiat. Katanya, setengah dari hartanya adalah untuk sedekah, untuk membangun masjid, atau untuk membeli radio dakwah. Nah, bagaimana? Diterapkan apa enggak diterapkan? Tergantung ahli waris. Kalau ahli warisnya udah saya ridho, ambil saja, berikan pada mereka, maka sah. Kalau tidak, tidak ridho, maka mereka berhak. Mereka berhak, karena mereka ahli waris. Wasawa'un qasada al-madarrah am lam yaqsid. Apakah si mayit tadi niat ingin membuat madarat ataupun tidak niat membuat madarat, tetap tidak berlaku. Kan ada yang memang niat karena mungkin anak-anaknya durhaka semua, astagfirullah, maka dia katakan sudah semuanya sedekah, enggak ada buat kalian. Ini sengaja bikin idrar. Tapi bisa jadi karena kebodohan saja. Dia berpikir agar saya mendapatkan pahala lebih besar. Padahal sebentar lagi itu bukan hak dia. Maka apakah dia niat membuat madarat atau tidak niat membuat madarat, wasiat yang seperti ini yang lebih dari sepertiga tidak berlaku. Kecuali dengan keridhaan. Wa amma in qasadal madarah bil wasiyati li ajnabin bis thuluts fainahu ya'sam biqasdihi al-madarah. Sama-sama tidak berlakunya, tetapi untuk masalah dosa berbeda. Dia memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena ingin membuat madarat, dosa. Kenapa? Dia bukan ingin membuat madarat, karena semangat saja. Dan dia enggak punya ilmu. Dia enggak dosa, tapi tetap wasiatnya tidak diterapkan. Wa turaddu wasiyatuhu idza thabata dhalika bi iqrarihi am la. Apakah dibatalkan wasiatnya jika telah sabit dengan ikrar darinya? Ini ada pendapat. Haka Ibnu Athiyah riwayatan an Malik. Ibnu Athiyah membawa riwayat dari Malik. annaha turaddu, bahwa itu dibatalkan. Wa qila innahu qiyas madhhabi Imam Ahmad. Dan dikatakan pula innahu qiyas, bahwa itu diqiyaskan. Yakni dengan sepertiga. Apa yang disebut setengah, seluruhnya, sepersekian, tetap yang dikeluarkan sepertiga. Wa minha fir raj'ah wan nikah. Contoh lainnya. Dalam masalah nikah dan rujuk. Ada orang-orang yang kadang-kadang memberikan darar atau idrar. Minha diantaranya. Fir raj'ah dalam masalah rujuk. Fin nikah dalam masalah nikah. Allah katakan fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Kata Allah, peganglah mereka, istri-istrimu, atau ceraikan mereka dengan baik. Peganglah dengan baik atau ceraikan dengan baik. Jangan zalim. Wala tumsikuhunna diraran. Jangan memegangnya hanya karena membuat madarat. Si suami ini berpikir, kalau saya ceraikan begitu saja, enak sekali. Habis iddahnya, dia nikah lagi sama orang lain. Kalau enggak saya ceraikan juga, enak sekali. Kurang ajarnya sudah sekian banyak. Jadi gimana? Dia bikin orang ini dalam keadaan na'udzubillah seperti mu'allaqah, seperti barang tergantung. Diceraikan tidak, diperlakukan sebagai istri juga tidak. Maka Allah berikan dua pilihan. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau mau dipegang sebagai istri, pegang sebagai istri dengan baik. Kalau enggak mau, ceraikan dengan baik. Wala tumsikuhunna diraran, jangan dipegang hanya karena ingin membuat madarat. Ketika ada yang mau mengambil, tidak, itu masih istri saya. Saya belum ceraikan. Tetapi di rumahnya seperti sudah dicerai. Ditanya pengadilan, dianya lapor, oh iya, itu istri saya. Tetapi terus didolimi oleh dia, tidak diperlakukan sebagai istri. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Ada jenis yang kedua. Model seperti ini juga, tetapi bukan فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Di ayat lain disebutkan فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Kamu biarkan dia seperti barang tergantung. Jadi istri juga tidak, dicerai juga tidak. Tetapi ada jenis kedua. Suami menyiksanya. Untuk apa? Agar dia yang minta cerai. Kalau dia minta cerai, kembalikan. Semua milik saya. Kembalikan maharnya. Kembalikan. Ini juga idrar. Dengan sengaja. Sebab kalau dia nyeraikan, hilang maharnya. Mungkin maharnya besar. Tetapi kalau dia perlakukan istrinya dengan jelek, sampai dia minta cerai, silakan. Gugat cerai. Nanti di pengadilan, kalau gugat cerai, mana? Mahar saya. 2,5 M. Misal. Barakallahu fikum. Sebagian mereka maharnya rumah. Ya MM juga. Nah, qala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik in arada islaha. In aradu islaha. Suami-suami mereka berhak untuk mengembalikan mereka atau merujuk mereka kembali. In aradu islaha. Kalau mereka ingin islah. Fadalla dhalika ala anna man kana qasduhu birraj'ah al-madarrah. Fainahu atimun bidhalik. Ini jenis ketiga. Bagaimana mengidror istri. Bukan diajari untuk dikerjakan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa tiga jenis ini adalah kejahatan. Yang pertama tadi adalah yang dibiarkan kal mu'allaqah, fatadaruha kal mu'allaqah. Yang kedua, ditekan supaya dia nanti yang minta khulu sehingga kembali harta dia. Yang ketiga, dicerai dalam keadaan belum habis masa iddahnya, itu haknya suami. Sampai habis, titik terakhir, hari pas habis, dirujuk lagi. Habis dirujuk lagi, dicerai lagi. Itu ngerujuknya sengaja ingin menyiksa. Tapi kalau dia setelah habis masa iddah, tidak dirujuk, lepas istrinya. Dan kemudian bisa dinikah orang lain. Tapi kalau dalam masa iddah, Allah katakan, bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuknya kembali. Jadi kalau ada orang lain mau ngelamar, ini masih masa iddah. Masih hak saya. Jangan diganggu. Biarin. Ketika sudah hampir habis masa iddahnya, dirujuk kembali. Itu pun hanya bisa dua kali. Yang ketiga kali sudah bain. Kata Allah bahwa suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka kembali. In aradu islaha. Kalau tujuannya islah. Tapi kalau tujuannya idrar, tidak boleh. Barakallahu fikum. Fadalla dhalika ala anna man kana qasduhu birraj'atil madarrah. Dari sini menunjukkan bahwa siapa yang tujuannya dengan rujuk adalah ingin membuat madarat, fa'inahu athimun bidhalik. Maka dia dosa dengan itu. Wahada kama kanu fi awalil Islam. Dan itu seperti zaman awal Islam. Qabla hasrat talak. Itu terjadi di awal Islam sebelum dibatasi tiga. Jadi sebelum Islam tidak dibatasi. Bisa dibayangkan tersisanya perempuan tadi. Dirujuk lagi di akhir masa iddah. Nanti dicerai lagi. Sudah hampir akhir masa iddahnya, dirujuk lagi. Setelah itu dicerai lagi. Dirujuk lagi, dicerai lagi. Terus seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil menurunkan syariat. At-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Talak yang ada rujuknya. Tapi yang ketiga, bukan lagi talak yang ada rujuknya. Ada qabla hasri talak fi thalath. Ini sebelum, ini penyiksaan tersebut, jahiliyah, sebelum adanya mengurung talak hanya tiga. Yutallaqur rajul imra'atahu. Seseorang mentalak istrinya. Tsumma yatrukuha, kemudian dibiarkan. Hatta tuqaribun qida' iddatiha, hingga hampir habis iddahnya. Tsumma yuraji'uha. Kemudian dirujuk kembali. Tsumma yutalliquha, kemudian dicerai kembali. Wa afal dhalika abadan. Dan melakukan seperti itu terus menerus. Bi ghairi nihayah, tanpa ada akhirnya. Fayad'ul mar'ah la mutafayad fayad'u, di fathah kendalnya. Kalau dimatikan fayad'u memanggil, maka salah, tidak tepat. Kalau yada'u dipatahkan hamzah dalnya, maknanya dibiarkan. Fayad'ul mar'ata la mutallaqah wa la mumsikah, maka dibiarkan perempuan tersebut tidak tercerai, tidak pula dijadikan istri. Fa abtalallahu dzalik, maka Allah batalkan yang seperti itu. Wa hasarat talak fi thalath marrat, maka kemudian dibatasi menjadi tiga kali talak. Yang ketiga sudah talak bain dan tidak bisa merujuk kembali. Dhahaba Malik ila anna man raja'a imra'atahu qabla qida' iddatiha thumma talaqaha min ghairi masisin annahu in qasada bidzalika madarataha bitatwil al-iddah lam tastanif al-iddah wa banat ala ma mada minha. Kata Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwa siapa yang merujuk istrinya setelah dicerai sebelum habis masa iddahnya, kemudian dicerai kembali tanpa disentuh. Sekarang kamu saya rujuk, ya. Dan sekarang saya cerai lagi. Ingat, ya, masa iddahnya salah satu quru. Kata Imam Malik, kalau talaqaha min ghairi masis, merujuk kembali tanpa disentuh. Wa illam yaqsid bida'an, dikatakan in qasada bidzalika madarataha, kalau tujuannya adalah membuat madarat pada wanita tadi, tidak berlaku rujuknya dan iddahnya berlangsung. Tadi sudah hampir 3 bulan, lanjut. Ya, jadi 3 bulan. Selesai. Bain. Lam tatta'nif al-iddah, iddahnya tidak berlaku. Wa banat 'ala ma madha minha, maka dibangun dengan apa yang sudah berlangsung. Tergambar? Terbayang? Alhamdulillah. Kita enggak pernah talak cerai, jadi enggak ngerti ya kan. Jadi begini. 1 bulan dicerai sama dia. Jalan berjalan 1 bulan, masih masa iddah. Bulan kedua, masih masa iddah. Bulan ketiga, belum habis, dirujuk. Setelah dirujuk, dicerai lagi. Berarti berapa lagi? 3 bulan lagi. Kata Imam Malik, kalau dirujuknya tanpa disentuh, ini tanpa dijimai, dengan tujuan madarat, maka rujuk yang tadi tidak berlaku, maka dilanjutkan iddah yang pertama tadi, yang sudah hampir 3 bulan tadi, berlanjut. Habis. Banat itu dibangun di atas apa yang sudah lewat. Banat ala ma madha minha, dibangun di atas apa yang sudah lewat. Berarti kalau sudah hampir 3, jadi 3. Wa illam yaqsid bidzalik, kalau tujuannya bukan idrar, istanafat iddatan jadidatan. Tetapi kalau bukan membuat madarat, maka terjadi atau dikatakan dianggap iddah baru 3 bulan. Berarti Imam Malik berpendapat, orang yang merujuk di akhir iddah, kemudian dicerai lagi, ada 2. Kalau maksudnya idrar, tidak berlaku rujuknya, karena tidak disentuh. Tetapi kalau bukan niat untuk idrar, maka muncul iddah baru 3 bulan lagi. Bagaimana bedakannya? Terlihat. Terlihat. Di antaranya, biasanya adalah rujuk yang seperti biasanya orang rujuk. Kemudian terjadi pertengkaran kembali. Cerai lagi. Itu baru memang tidak diniatkan untuk membuat madarat, tapi terjadi. Waqila tabni mutlaqan, dikatakan pula bahwa itu dibangun iddah 3 bulan yang baru secara mutlak, mau niat idrar ataupun tidak niat idrar. Dan itu pendapat Atha dan Qatadah, dan juga Syafi'i dalam Al-Qadim, dalam pendapatnya yang lama, yang dulu. Karena Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ahmad fi riwayah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, waqila tatta'nif mutlaqan, beliau berkata dianggap secara mutlak. Wa huwa qaulul aktsarin, dan pendapat itu adalah yang terbanyak, bahwasanya walaupun idrar atau tidak idrar, tetap muncul iddah baru karena sudah rujuk. Minhum Abu Qilabah wa Zuhri wa Thawri, di antaranya pendapat Abu Qilabah, Imam Az-Zuhri, Imam Thawri, dan juga Abu Hanifah dan Imam Syafi'i fil jadid, dalam pendapat yang baru. Wa Ahmad fi riwayah wa Abu Ubaid wa ghairuhum. Baik, wa minha, dan juga di antaranya. Di antaranya apa? Hah? Masalah apa? Idrar. Idrar dengan apa? Enam. Di antaranya idrar dalam masalah ila. Ila itu mengatakan pada istrinya, aku tidak akan menjamai kamu lagi selama sekian lama sebagai hukuman. Fa inna Allah jala muddat al-maula mu'la au mu'li 4 ashhur. Allah SWT membatasi batas seorang suami menghukum istrinya untuk tidak menyentuhnya itu paling lama 4 bulan. Idza halafa ar-rajul 'ala imtina'i wath'i zawjatihi, kalau seseorang suami berkata dengan sumpah bahwa dia enggak akan lagi menjimai istrinya, maka tidak boleh lebih dari 4 bulan. Fa innahu yudrab lahu muddata 4 ashhur, Orang yang seperti ini ditentukan batasannya 4 bulan. Dan perbuatan ini disebut ila. Alladzina yu'luna min nisa'ihim. Mereka yang mengila istrinya. Berarti boleh apa enggak boleh ila? Boleh. Karena memang itu salah satu bentuk hukuman bagi wanita-wanita yang nusyuz. Nusyuz adalah pelanggaran-pelanggaran syariat. Kedurhakaan-kedurhakaan terhadap suami. Yaitu yang disebutkan oleh Allah dalam ayat lain. Wadribuhunna, pukullah mereka. Wahjuruhunna fil madajih. Wahjuruhunna fil madajih. Pisahkan tempat tidur. Pisah ranjang. Tetapi jangan pisah ranjang kecuali di rumah. Jangan tempat lain. Di rumah. Barakallahu fikum. Dan itu akan terasa sebagai hukuman biasanya bagi yang istrinya 2, 3, atau 4. Ya. Kalau istrinya 1, biasanya suaminya yang terhukum. Iya. Baru hari ketiga sudah ketok. Tok-tok-tok, sayang. Sehingga gak terbayang, ini maksudnya apa? Ya. Bukankah kita susah? Ya kita gak, karena kita gak merasakan bagaimana seorang yang memiliki istri yang 2, 3, atau 4. Barakallahu fikum. Mungkin ada juga seorang suami yang masya Allah memiliki kekuatan ala irbihi, bisa menahan irbahu. Maka mungkin dia bisa juga mengila istrinya walaupun 1. Tetapi itu setelah sekian tahapan. Setelah dinasehati, setelah dimarahi, setelah dipukul bahkan. Dipukul itu lebih dulu. Karena ini lebih menyakitkan. Tidak disentuh ini. Tetapi kalau gak disentuh terus-menerus, apa jadinya? Ada seorang suami, istri, satu rumah, tapi gak pernah jima sampai 1 tahun lebih. Itu bukan suami istri. Ngapain? Kalau mau pegang, pegang sebagai istri. Kalau mau ceraikan, ceraikan dengan baik. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan, jangan biarkan mereka fatadaruha kal mu'allaqah. Jangan biarkan mereka seperti barang yang tergantung. Fa in fa'a wa raja'a ilal wata. Kalau dia bertaubat, kalau dia kembali, kemudian menjimai istrinya lagi, kana dzalika taubatuhu, maka itu taubatnya dia. Berarti suami tadi sudah taubat. Wa in asarra alam tina lam yumkin min lam yumakkan min dzalik. Kalau terus menerus seperti itu, sudah lebih dari 4 bulan juga masih seperti itu, tidak diperbolehkan, artinya tidak memungkinkan baginya. Berarti harus dipisahkan. Sebagai apa dipisahkan? Apakah faskhun nikah atau talak atau khulu? Kalau talak berarti suami yang menceraikan. Artinya hukumnya hukum suami yang menceraikan sehingga mahar hilang. Kalau dianggap khulu berarti pihak istri yang harus memisahkan diri maka mengembalikan maharnya. Kalau faskhun nikah, pembatalan nikah adalah dari pengadilan. Pisah kalian. Barakallahu fikum. Di sana ada beberapa pendapat dari para ulama. Fihi qawlan lis salaf wal khalaf. Ahaduhuma annaha tatluqu alaihi bimudhi hadhihi almuddah. Pendapat pertama, dengan lewatnya 4 bulan tadi masih terus diila, maka otomatis terceraikan dengan lewatnya waktu tadi. Jadi tidak perlu ada kembalikan mahar. Karena seakan-akan si suami tadi dengan sengaja menceraikan istrinya. Dia ila sampai 4 bulan, masih terus sampai bulan kelima. Otomatis istrinya sudah terceraikan. Pendapat kedua, as-sani. Anahu yuqaf. Bahwa dia masih tawakuf. Fa'in fa'a, kalau dia kembali, wa ila umira bit talaq. Jadi yang pendapat pertama kan tolak otomatis. Lebih dari 4 bulan, tertolak otomatis. Kalau yang kedua tidak, tunggu. Nasihati, diperingatkan untuk kembali. Kalau tidak, diperintah untuk tolak. Wa ila umira bit talaq. Walau tarakal waf'a liqasdil idrar, kalau dia tidak mau menjima'inya karena ingin membuat idrar, bighairi yaminin muddata arba'in ashur, tanpa ada sumpah lebih dari 4 bulan, faqala katsirun min ashabina, maka kebanyakan sahabat-sahabat kami dari para ulama, hukmuhu hukmul mu'li fi dalik, hukumnya sama dengan hukum mu'li, hukumnya orang mengila. Ila itu kan dengan sumpah. Bagaimana kalau tidak dengan sumpah? Enggak ngomong apapun, cuma malam ini tidur. Besok begadang sama teman-temannya. Besok para kota. Besok terus sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Bagaimana? Tidak disentuh istrinya sama sekali. Qalu, sebagian berpendapat yang sahabat-sahabat kami berarti dari mazhab Hanabilah, karena yang berkata Ibnu Rajab rahimahullah al-Hambali, hukumnya hukmul mu'li, hukumnya sama dengan orang yang mengila. Kamu sudah 4 bulan tidak mendatanginya, tidak menyentuhnya. Wa qalu huwa zahiru kalami Ahmad, mereka berkata sahabat-sahabat kami ini dari Hanabilah, itu yang tampak secara zahir dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya dihukumi seperti hukum ila. Wakadha qala jama'atun minhum, demikian pula dikatakan oleh segolongan ulama dari mereka, idza tarakal wat'a arba'ata ashhurin li ghairi udhrin, kalau dia sengaja-sengaja meninggalkan wat'a, meninggalkan jima pada istrinya 4 bulan li ghairi udhrin, bukan karena udzur, kalau karena jihad fisabilillah sampai 6 bulan atau karena talabul ilmi dengan izin istrinya, itu beda. Tsumma talabatul furqa, kemudian meminta untuk cerai, furriqa bainahuma, maka dipisahkan antara keduanya. Bina'an ala annal wata indana fi hadhil mudda wajibun, karena dibangun di atas pendapat kami bahwa kami berpendapat wata, menjimai istri dalam sekian bulan ini, 4 bulan ini harus ada. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak, ceraikan. Berarti kamu memang tidak berhasrat kepadanya. Amsikuhunna bima'rufin au sarrihuhunna bima'ruf, pegang dengan baik atau ceraikan dengan baik. Waqtalafu, sedangkan mereka berselisih, hal yu'tabar lidhalika qasdul idrar am la yu'tabar. Perselisihannya, apakah dianggap niat mengidrar atau tidak niat mengidrar itu teranggap atau tidak teranggap, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Wa madhhabu Malik wa ashabuhu idza taraka al-wath' min ghairi udhrin, Imam Malik dan pengikut-pengikutnya dari para ulama Malikiyah mengatakan kalau ditinggalkan jima tanpa udzur, berarti sengaja-sengaja, fa innahu yufsakhu nikahuhu, ini yang saya katakan faskhun nikah, pembatalan nikah. Fainahu yufsah. Yufsah itu bukan dari istri, bukan dari suami. Pengadilan yang memisahkan. Kamu sudah tidak layak untuk hidup bersama. Ma'akhtilafihim fi takdiril muddah. Tetapi mereka berselisih lagi tentang berapa panjangnya muddah. Sebagian mereka menyebutkan 4 bulan tadi. Sebagian lain berbeda. Tetapi yang terbanyak seperti itu, karena mengkiaskan dengan ila. Di dalam ta'liq talak berapa bulan? Hah? 4 ya? Apa 6? Masih ingat di setiap buku nikah ada ta'liq talak? Hah? 4 bulan ya? Jika suami tidak mendatanginya, tidak memberi nafkah sampai 4 bulan, maka istri tadi mengajukan ke pengadilan, maka jatuh talak 1. 4 ya? 4 bulannya. Itu bisa jadi ngambil dari sini. Artinya mereka sesungguhnya memiliki dasar tersebut. Tetapi tidak perlu membaca ta'liq talak pun sudah berlaku. Karena memang ila itu 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, ada yang berpendapat otomatis cerai. Ada yang berpendapat dipaksa oleh pengadilan untuk menceraikan. Ada yang berpendapat batal nikahnya. Pisahkan kembali. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu yang li ghairi udrin, kecuali kalau ada udur. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.